hari ku tak berhenti untuk mencari bunga hati. Oh, rasa cinta sabarlah menantinya. Oh, rasa cinta bersabarlah menantinya. Begitu lama aku mencoba indah.